إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimat para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga serta kaum muslimin dan muslimat para pendengar Radio Insani Purbalingga 102.2 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tanggal 26 Jumadat Tsaniyah atau Jumadal Akhirah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bersama-sama membahas sebuah kitab yang mulia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan barokah terhadap kitab ini dan juga penulisnya dan siapa saja yang mempelajarinya. Allahumma amin, yaitu kitab Riyadhus Salihin. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sekilas beberapa poin tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antaranya adalah kita sudah mempelajari nama dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bernama Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam rahimahullahu taala, dan dia dipanggil dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria itu artinya bapaknya Zakaria. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Imam An-Nawawi tidak memiliki anak yang bernama Zakaria. Tapi boleh atau tidak seorang memakai panggilan dengan dinisbahkan kepada nama seseorang padahal dia bukan anaknya? Jawabannya boleh, ya, karena panggilan semacam ini biasanya seperti kita katakan kemarin dinisbahkan kepada anaknya atau bukan kepada anaknya. Seperti Al-Imam An-Nawawi di sini dipanggil Abu Zakaria padahal dia tidak memiliki anak yang bernama Zakaria. Demikian juga sebelumnya para sahabat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil siapa kemarin? Ummu Abdillah, padahal dia tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, bahkan tidak punya anak. Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia digelar atau dipanggil dengan kunyah, panggilannya adalah Abu Hafsin. Abu Hafsin, ya. Padahal Umar bin Khattab tidak memiliki anak yang bernama Hafs. Dia memiliki putri yang bernama siapa? Hafsah, ya. Tapi dia pakai panggilan Abu Hafsin. Demikian juga, ya, seorang sahabat kecil pernah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Abu Umair. Padahal dia masih kecil, belum punya anak, belum punya istri. Jadi boleh seorang walaupun masih kecil, ya, meskipun belum punya anak atau bahkan belum punya istri, mendapat panggilan dengan Abu, ya, Abu Umair, bapaknya Umair. Kisahnya adalah ketika sahabat Abu Umair yang masih kecil, dia memiliki piaraan seekor burung, ya. Kalau apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, maka beliau menyapa, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Ya, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Demikian beliau kalau lewat, Abu Umair sedang main dengan burungnya yang kecil itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapa, "Wahai Abu Umair, apa yang sedang dikerjakan oleh Nughair?" Nughair itu burung kecil. Namanya, nama burungnya itu Nughair, ya. "Wahai Abu Umair, apa yang sedang dikerjakan oleh Nughair?" Dari sini, ya, dari sini para ulama mengambil banyak faedah. Di antaranya adalah bahwa seorang itu boleh berkunyah, dipanggil dengan Abu Fulan, meskipun dia belum memiliki anak. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, di antara sekian banyak faedah, ya, adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyapa anak kecil, ya, dan masuk ke dunia anak kecil. Dia menyapa anak kecil dan masuk ke dunia anak kecil, ya. Dia tegur dengan teguran yang sejajar dengan apa yang dikerjakan oleh anak kecil tersebut. Kalau kita bagaimana? Kowe ngapal dolanan apa, ra genah temen, ya kan? Kita begitu, ya, tidak sabar melihat anak kecil main. Ya, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dunia anak kecil, ya. Sebagaimana dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Aisyah, istri beliau yang masih kecil, sedang bermain, ya, boneka-bonekaan yang tentunya bentuknya tidak seperti boneka yang ada sekarang ini, yang mirip dengan manusia atau mirip dengan hewan, tapi semacam kain diundel-undel begitu, ya. Ya, kurang dekat ke mejanya, nggak bisa maju, kursinya nggak bisa maju, orangnya yang maju. Nah, begini. Saya pikir kalau sudah gini enak lah, suaranya masya Allah, dekat. Taip. Jadi begitu, Aisyah saat itu sedang main dengan boneka-bonekaan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Ini kuda," katanya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Loh, kok ada sayapnya?" Kata Aisyah, "Loh, apa kamu belum pernah dengar kudanya si Fulan? Dulu adalah kuda yang ada sayapnya." Jadi dongeng, ya, tentang kuda bersayap. Ala kulli hal, yang jelas masuk ke dunia anak-anak. Ya, ini kita menghargai apa yang dilakukan oleh anak. Dan yang lebih menakjubkan, ini ceritanya jadi enggak berhenti-berhenti, ya. Ketika kaitannya dengan hadis Abu Umair, ya. Imam Asy-Syafi'i itu bisa mengambil 1000 faedah sekitar dari hadis ini. Ya, kisahnya itu adalah ketika beliau Al-Imam Asy-Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, karena dikunjungi oleh seorang alim, maka tentunya gembira Imam Ahmad. Akhirnya disediakan ruangan khusus, ya. Kemudian di ruangan itu disiapkan oleh istrinya, istri Imam Ahmad, tempat untuk berwudu, air dalam baskom begitu, ya, perlengkapan untuk berwudu, ya, untuk bersuci. Demikian juga tentunya sebelum istirahat, keluarga Imam Ahmad menyediakan makanan yang sangat lezat. Disediakan banyak makanannya. Akhirnya mereka berdua makan. Ternyata Imam Syafi'i makannya lahap sekali. Ya, lahap, ya, apa lahap itu? Letap, letep, istilahnya begitu, ya. Apa namanya? Oh, semangat, dan dihabiskan semuanya. Ya. Kalau makanan habis, otomatis orang belakang, istrinya Imam Ahmad dan keluarganya Imam Ahmad tahu kan, enggak ada sisanya. Ya. Ini jadi satu poin buat istrinya Imam Ahmad. Katanya, "Ustadz, kok mangane akeh?" Darane ustad mangane akeh, ngerti traktir rong porsi, ya, telung porsi. Wah, ya. Ini satu ini, ya. Kemudian yang kedua, besok paginya ketika Imam Syafi'i keluar bersama Imam Ahmad sholat subuh, setelah selesai sholat subuh dicek, atau ketika sedang sholat subuh dicek sama istrinya untuk mungkin tata taruang, bersih, tebah-tebah begitu ya, rapi-rapi tempat tidur. Ternyata baskomnya utuh. Baskom tempat airnya apa? Utuh. Ini catatan, ini catatan kedua ini. Jarene ustad lunga masjid kora wudu. Nah ini. Dan aneh lagi, ini mesti tidak sholat malam ini. Cetoh ini. Akhirnya tiga poin ini dicatat oleh istrinya atau keluarganya Imam Ahmad. Dan ketika Imam Ahmad datang, langsung istri itu protes kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad, itukah Imam Syafi'i yang kamu bangga-banggakan? Iya, kenapa? Ada beberapa keanehan yang saya dapatkan pada gurumu itu. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Dia mengatakan apa itu? Yang pertama, makannya lahap sekali. Semua hidangan dihabiskan. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Dia kemungkinan tidak sholat malam. Karena apa? Nyatanya airnya enggak bergeming sedikit pun. Dan yang ketiga, yang lebih aneh lagi, dia sholat subuh bersama dengan kamu dan tidak berwudu. Ini aneh. Maka adab bagi seseorang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tidak dipendam. Langsung beliau mendatangi Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun mengatakan, adapun saya lahap dalam makan makanan Anda, maka karena saya yakin apa yang engkau hidangkan adalah apa? Halal. Dan saya ingin mendapatkan barokah dari makanan halal, sehingga tak habiskan semua. Gimana? Cocok? Cocok nih. Yeah. Nyesup maning anggur diundang, sing semangat. Pokoknya kondangan ya dibagai kancane. Ya semua dicicipi ya, begitu. Kemudian apa? Yang kedua kata Imam Syafi'i, adapun saya tidak sholat malam karena saya semalaman sibuk dengan hadis ya Aba Umair, Umair mada fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh Nughair? Saya renungkan hadis itu, saya pikirkan, saya tulis faedah-faedah berdasarkan hadis itu. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya thalabul ilmi, ya thalabul ilmi afdal min qiyamil laili, ya, atau afdal min al-ibadati nafilah. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah apa? Lebih utama dibandingkan qiyamul lail atau ibadah nafilah. Kenapa? Karena thalabul ilmi, ya, thalabul ilmi yaitu mencari ilmu, itu dampaknya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Manfaatnya lebih besar. Sedangkan ibadah nafilah itu dampaknya hanya untuk sendiri saja. Makanya banyak ulama yang mementingkan thalabul ilmi, ya, dibandingkan qiyamul lail. Atau sebetulnya bisa digabungkan. Kalau kita jangan beralasan, ya, oh membungi sholat bungi pora-pora, nah ngapa sinau, nah alasannya sinau. Tidak, sempatkan walaupun satu rokaat, tiga rokaat, lima rokaat, ya. Dan lagi biasanya kita kalau belajar siang hari sampai sore hari enggak tabrakan dengan sholat malam. Ditanya, kamu tadi malam sholat malam enggak? Enggak. Lah kenapa? Karena siang belajar. Hubungannya apa? Ya. Jadi masih ada kesempatan. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, adapun yang ketiga saya keluar sholat subuh dan tidak berwudu karena memang saya belum batal. Jadi mulai dari sholat isya sampai subuh belum batal. Nek kita, wah, sedikit-sedikit harus maring kulah. Ya. Maka ini alasan Imam Syafi'i, diantaranya adalah kaitannya dengan Abu Umair. Anak kecil dari kalangan sahabat yang digelari, dipanggil dengan kunyah Abu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak kecil mau diberi kunyah boleh, ya, mau diberi kunyah juga boleh, tidak ada halangan. Kemudian kita akan ketahui kapan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah, ya. Pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah, ya. Kalau sekarang tahun berapa? 1436. Tanggal berapa sekarang? 26 Jumadi Tsaniyah, ya, tanggal 26 Jumada Tsaniyah. Kemudian beliau lahirnya di kota Nawa, ya, daerah bagian Damaskus. Damaskus sekarang itu berarti apa? Suriah. Suriah, ya, sekarang lagi apa? Lagi perang, ya, lagi perang di Suriah. Nah, beliau tumbuh besar di Damaskus, ya. Kemudian sejak tahun 649 beliau kemudian, ya, berpindah. Kalau tadi kan di negara Nawa, ya, beliau tumbuh besar di negara Nawa, di Hauran, ya, negara bagian Damaskus atau daerah bagian Damaskus. Nah, sejak tahun 649 beliau pindah ke pusat kota Damaskus, ya. Jadi lahirnya 631, ya. Pindah ke pusat kotanya 649. Berarti umur berapa itu? 18 atau 19 tahun, ya. Beliau di sana belajar, ya, belajar terus dan tinggal di Damaskus sekitar 28 tahunan. Ya, sekitar 28 tahun di sana. Nah, sekitar itu, ya, nah. 28 atau 27 tahun. Nah. Di antara yang selanjutnya kita pelajari adalah sifat-sifat fisik. Ya, sifat-sifat fisiknya Al-Imam An-Nawawi. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwasanya Al-Imam An-Nawawi berkulit sawo matang. Sama enggak kira-kira dengan kita? Sama, ya. Sawo matang. Apa sawo geseng kalau kita ini? Ya. Kulitnya sawo matang. Kemudian bagaimanakah jenggotnya? Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, jenggotnya tebal. Ya, jenggotnya apa? Tebal. Kemudian warnanya hitam. Jenggotnya tebal, warnanya apa? Hitam. Dan ada beberapa helai jenggot putih. Nah, kalau ingin niru Imam Nawawi, silahkan mulai jenggotnya ditebalkan. Nah, gitu. Kalau ditanya niru siapa? Jangan niru Imam Nawawi, karena Imam Nawawi itu niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jenggotnya tebal, panjang, begini, ya. Sehingga para sahabat dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat itu tahu baca atau tidak itu dari gerakan jenggotnya. Jadi para sahabat itu kalau sholat duhur kan nggak ada suaranya, ya. Sholat duhur, terus sholat apa lagi yang gak ada suaranya? Asar, ya. Itu mereka tahu Kanjeng Nabi baca sallallahu alaihi wasallam atau tidak itu dari gerakan jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang kan begitu baca itu, wah, Masya Allah, ya. Beda dengan kita, nek jenggotnya pendek, baca itu ya gak kelihatan, gak begitu kelihatan bergerak, ya. Dilirik gak bisa, gak kelihatan. Jadi dulu para sahabat betul-betul ngamati gerakan sholat beliau sallallahu alaihi wasallam, gerakan rukuknya, bahkan terkadang apa, mendengar suara doanya, itu para sahabat betul-betul mengamati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Al-Imam An-Nawawi ingin mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Uful liha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangkanlah apa? Jenggot. Jadi kalau mulai sekarang, ndak usah terlalu terkejut kalau lihat orang kok jenggoten. Ya, kenapa? Jangan berpandangan bahwa setiap yang jenggoten adalah apa? Teroris, ISIS, apa maning ya? ISIM itu yang pusatnya di mana? Malaysia. Ya, ada lagi perkembangan. Jadi jangan terlalu kita ini takut dengan yang seperti itu. Boleh sama bentuknya, tapi beda isinya, begitu ya. Ini Al-Imam An-Nawawi. Kemudian perawakannya tegap. Ya, beliau itu perawakannya apa? Tegap. Berwibawa. Jarang tertawa. Nah, ini ya. Jarang tertawa. Begitu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketawanya cuma senyum. Enggak ketawa terbahak-bahak. Enggak. Kalau sebagian kita kalau ngguyu, kalau sudah ketawa apa? Lupa segalanya. Giginya 32 kelihatan semua. Amin. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa itu cuma senyum. Senyum itu kadang senyum tipis dan senyum lebar. Dan para sahabat kalau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum lebar, senengnya bukan main sudah. Itu senyum lebar sampai kelihatan apa? Gigi taringnya. Ya, nawajid ini. Kelihatan gigi taringnya itu sudah senang para sahabat. Ya, begitu. Ya, kalau kita sekarang kalau ketawa kadang apa? Ngakak. Ya, dan itu kurang bagus ya, ketawa ngakak. Senyum saja, ditahan coba. Ustaz, saya dari kecil kalau ketawa ngakak, ya dibiasakan. Mulai sekarang nek guyu mesem gitu aja. Ya. Kemudian tidak bermain-main Imam Nawawi. Ya, enggak suka main-main. Ya, tidak suka bermain-main. Dan sungguh-sungguh dalam hidupnya. Sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar meskipun itu pahit baginya, dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah. Ya, serius, berwibawa, tidak gampang ketawa, ya, kemudian sungguh-sungguh dalam hidupnya, sholatnya nggih temenan, puasane nek puasa ya tenanan, nek ngaji nggih ngaji tenanan. Nanti insyaallah bagaimana semangat dia dalam mencari ilmu, ya. Dalam sejak masa kecil sampai dewasa sekilas saja. Nah, ini penampilan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bagaimana usaha beliau dalam mencari ilmu? Usaha beliau dalam mencari ilmu dimulai sejak beliau kecil. Ya, sejak beliau kecil. Pada umur 7 tahun diriwayatkan bahwasanya saat itu bulan Ramadan. Suatu saat Imam Nawawi di saat umur 7 tahun terbangun dari tidurnya. Ya, kemudian dia melihat apa? Melihat cahaya. Melihat cahaya. Pada saat tengah malam terbangun karena dia melihat cahaya memenuhi rumahnya. Ini diriwayatkan tentang kisah hidup beliau. Kemudian beliau membangunkan orang tuanya. Ya, padahal kondisi rumahnya saat itu adalah gelap. Gelap gulita. Dibangunkan orang tuanya. Wahai ayah, apakah cahaya yang memenuhi rumah ini? Kata Imam Nawawi. Semuanya terbangun. Saat itu keluarganya tidak melihat apapun. Ya, sehingga akhirnya ayah Al-Imam An-Nawawi mengatakan dan meyakini bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa ya untuk kebaikan Imam Nawawi ya, dia yakin bahwasanya itu adalah malam Lailatul Qadar ya, yang akan dibahas oleh siapa? Ustaz Abdullah Zain besok ini insyaallah taala ya. Maka dari sini bisa kita ambil faedah ya. Kalau kita nanti diberi kesempatan oleh Allah ketemu dengan malam Lailatul Qadar, itu jangan disia-siakan. Berdoa. Berdoa untuk apa? Satu, kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu nomor satu. Kita mohon untuk diberi husnul khatimah. Kita mohon untuk masuk ke dalam surga. Kita mohon untuk diringankan azab kubur, diselamatkan dari azab kubur. Husnul khatimah, atau sebelum husnul khatimah kita mohon istiqomah, atau sebelum istiqomah kita mohon hidayah, kemudian kita mohon istiqomah, kemudian kita mohon husnul khatimah, kemudian kita mohon dibebaskan dari azab barzah, kemudian kita masuk, mohon dimasukkan ke dalam jannah, kita mohon ketemu dengan Rasulullah ya, dan melihat wajah Allah. Itu diminta ya. Jangan kalau Lailatul Qadar pikirnya dunia saja, ya Allah anakku, ya Allah terimalah dia di PT ini, perusahaan ini, kerjaan ini, ya Allah lunasilah hutangku. Ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi ingat ya, kepentingan akhirat itu kita harus banyak minta. Terkadang kita doa itu nek ada hajat dunia. Kalau enggak ada hajat dunia, enggak minta kita itu. Makanya subhanallah, para ulama terdahulu itu lebih senang berdoa dibandingkan dikabulkan. Ya, mereka itu lebih senang berdoa dibandingkan apa? Dikabulkan. Kenapa? Karena kalau berdoa mereka dekat dengan Allah. Lah kalau sudah dikabulkan, selesai enggak doa-doa lagi? Ya Allah lunasi hutangku ya Allah. Besoknya lunas mak bluk. Ada uang sak gepok jatuh dari pohon kelapa misalnya. Dah selesai itu enggak doa lagi. Tapi kalau para ulama dahulu ketika berdoa, mereka lebih suka untuk tidak dikabulkan secara cepat. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmat berdoa. Kalau kita merasakan nikmat dikabulkan, itu bedanya kita dengan para ulama. Enak dongo menjaluk jodoh, jodoh ni teko rampung lindungo. Gue nek jaluk jodoh meneh, ane gue benten ni gue. Datang lagi, rampung lagi. Minta anak, anaknya ada, selesai. Jadi mintalah kita sesuatu yang jauh. Itu nomor satu. Kalau ketemu Lailatul Qadar ya. Demikian wallahu taala alam. Dan juga pada kesempatan-kesempatan yang lain, tidak hanya Lailatul Qadar. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, safar. Orang musafir itu kan doanya salah satu kesempatan untuk dikabulkan Allah. Sebelum Anda pikirkan kalau mau pulang ke Jogja, bawa oleh-oleh khas Purbalingga. Apa? Akik. Di Jogja sekarang juga banyak akik loh. Ternyata bukan khusus Purbalingga ya. Sepanjang jalan itu ditambak, disumpyuh, di mana lagi itu, Kebumen segala itu, batu akik. Sampai saya kemarin dari mana? Di Sumatera, akik juga. Ya, masya Allah. Nah, sebelum kita pikirkan bahwa batu akik misalnya, maka pikirkan bagaimana kita memberikan oleh-oleh terbaik untuk keluarga kita. Apa itu? Doa. Doa itu oleh-oleh yang terbaik. Ya. Subhanallah. Jadi kesempatan yang mungkin tiada taranya, apalagi pas safar hujan sore hari Jumat. Masya Allah, pas itu. Safar hujan sore hari Jumat. Apalagi puasa ya. Puasa lagi misalnya, puasa Ramadan. Ya, misalnya begitu, Masya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Maka mari kesempatan-kesempatan itu digunakan untuk berdoa. Sebagaimana keluarganya Al-Imam An-Nawawi mendoakan Imam Nawawi. Kemudian akhirnya Al-Imam An-Nawawi hafal Quran sebelum usia baligh. Ya, masih kecil berarti. Sebelum usia baligh. Kita terkadang apa? Sudah baligh belum bisa baca Quran. Ya, malah sudah bacanya terbalik-balik, ya kan? Belum bisa baca Quran gitu. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Enggak ada kesempatan, enggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Siapa saja yang belum bisa baca Quran, selama dia masih hidup, maka dia masih ada kesempatan untuk apa? Belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita untuk senantiasa menggunakan waktu. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Terus waktu kaya sebelum waktu miskin. Terus waktu senggang sebelum waktu sempit. Waktu sehat sebelum waktu sakit. Kalau orang protes, "Ustaz, saya itu tua, miskin, mepet, apalagi sakit. Kapan saya bisa menggunakan waktu? Saya udah enggak muda, sudah enggak kaya, sudah enggak longgar, enggak sehat. Saya itu tua, miskin, apalagi waktunya mepet, sakit-sakitan." Kita tanya, masih bisa bicara, Pak? Masih. Berarti masih hidup? Masih, Pak. Berarti gunakan masa hidupmu sebelum mati. Selama kita masih hidup, belajar. Selama kita masih hidup, belajar. Belajar apa, Ustaz? Belajar apa saja yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Apa saja yang bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ya, belajar agama, Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, dan tidak ada kata terlambat. Ini tentang Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau diriwayatkan bahwasanya beliau itu dalam belajar itu sangat getol. Dari kecil dia sudah tidak suka main-main, seperti saya ceritakan kemarin. Ya, pernah dia diajak main-main, dipaksa main sama temannya, nangis. Ya, karena disuruh main. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa yang semacam ini. Ya, anak-anak kita itu nangisnya kapan? Marahnya kalau disuruh berhenti main. Ini nangis kalau disuruh berhenti belajar. Ya. Memang subhanallah, sebagian ulama itu luar biasa. Luar biasa. Dalam biografi sebagian ulama ya, bukan Imam Nawawi, dikatakan bahwasanya annahu la ya'rifu kaifa ya'si rabbahu. Bahwasanya ulama itu, seorang ulama itu, saya lupa namanya siapa, disebutkan dalam biografinya, riwayat hidup beliau, ya, tidak tahu bagaimana cara bermaksiat kepada Allah. Tidak tahu. Tidak kenal yang namanya cara bermaksiat. Bodoh naikkan maksiat itu. Ya, kalau kita sebaliknya, subhanallah, sejak kecil lahir cenger, ya, dunia sekeliling kita penuh dengan kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan kaum muslimin semuanya. Ini tentang Imam Nawawi. Bahkan saking rajinnya dia dalam belajar, diriwayatkan beliau tidak pernah meletakkan punggungnya Jadi nek belajar niku pol-polan. Saking pol-polane le belajar, tidurnya ya sambil duduk. Tidurnya sambil duduk. Istilahnya belajar sampai apa? Jatuh, bangun, duduk terus. Tidak pernah ngelekar, begitu enggak pernah. Itu Al-Imam An-Nawawi. Ustaz, saya juga Ustaz, kalau membaca saya itu sampai jatuh bangun. Gimana jatuh bangunnya? Ini Ustaz, jatuh. Nanti bangun lagi. Nah, itu ngantuk nek belajar niku. Ya, kalau hanya seperti itu banyak orang yang sama ya, jatuh bangun lagi. Al-Imam An-Nawawi tidak. Dia baca terus. Ya, seperti kita nah sampaikan kemarin Al-Imam An-Nawawi sehari belajar berapa? 12 hisoh, 12 mata pelajaran istilahnya begitu. Entah mengajar atau belajar ya. Dan dia setiap kata ada komentarnya, dikomentari, arti yang tidak jelas dia terangkan. Kalau satu mata pelajaran saja 1 jam, 12 jam berarti 12 mata pelajaran paling tidak sudah 12 jam itu. Ya, sudah 12 jam. Nah, ini yang menyebabkan Al-Imam An-Nawawi melampaui ulama-ulama yang lainnya, demikian. Kemudian dikatakan dalam di antara sebab-sebab ya, sebab-sebab kepandaian yang dicapai oleh Al-Imam An-Nawawi ada dua macam. Yang pertama adalah faktor-faktor yang biasa dilakukan oleh para pencari ilmu ya. Kenapa Imam Nawawi kok sampai sepandai itu? Ya, sepandai itu, ya, ini karangannya banyak, pembahasannya luas dan yang lain-lain. Kenapa? Yang pertama adalah faktor-faktor yang biasa dilakukan oleh para pencari ilmu. Apa itu yang dilakukan oleh pencari ilmu? Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Korban, melangkah, ngontel, ya, naik mobil, itu. Jadi yang namanya orang ingin pinter, ingin tahu dalam agama, itu butuh pengorbanan. Hasilnya beda orang yang dengarkan di radio dengan orang yang langsung duduk hadir. Orang yang dengarkan rekaman dengan orang yang langsung duduk hadir akan terasa lebih menghargai dan lebih meresap di dalam apa yang dia dapatkan. Oleh karena itu dulu para ulama melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, dia itu mondok. Ya, selain melakukan perjalanan, dia itu mondok. Ya. Kalau pondoknya itu adalah di Madrasah Rawahiyah ya, di Damaskus. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam belajar. Sungguh-sungguh di dalam belajar. Sampai diceritakan kamarnya itu penuh dengan buku. Kalau ada tamu harus disingkir-singkirkan dulu itu bukunya. Ya, saking banyaknya bukunya. Ya, rajin membaca. Ya, nah. Kemudian juga banyak belajar dan mendengar dan banyak menghafal dan menelaah. Jadi bukan hanya belajar, mendengar, tapi berusaha apa? Menghafal. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, besok kalau bisa, kalau kajian hadis ini sudah saya mulai, bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki kitab buku Riyadus Salihin. Paling tidak terjemahannya. Sehingga nanti akan apa? Tahu, oh ini toh hadis yang dipelajari. Syukur-syukur dihafalkan. Weh, 20 tahun keluar dari Masjid Agung Purbalingga, hafal kitab Riyadus Salihin. Masya Allah. Nek dereng diumumaken. Kenapa diumumaken? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kemudian yang selanjutnya kenapa dia, ini faktor pertama masih ya, belajar dari guru-guru besar. Jadi belajarnya betul-betul kepada orang yang memang ahli di bidangnya. Belajar membaca Quran ya kepada orang yang ahli baca Quran. Belajar hadis ya kepada orang yang ahli ilmu hadis. Belajar tafsir kepada orang yang ahli ilmu tafsir. Belajar bahasa Arab kepada orang yang rajin atau yang faham dengan bahasa Arab. Itu nanti hasilnya beda dengan orang yang hanya sekedar belajar. Ya, ini faktor yang pertama. Belum selesai juga ditambahkan. Selain diantara faktor-faktor tadi, ya, termasuk faktor yang pertama yang biasa dilakukan oleh para pencari ilmu, yaitu tersedianya kitab-kitab lengkap. Damaskus itu banyak kitab-kitab. Nah, seorang yang ingin mendapatkan ilmu, ya paling tidak berkorban untuk dapat kitab, beli. Ya, kalau nggak bisa pinjam, beli. Kalau nggak bisa beli, nyalin. Nah, dulu para ulama itu kalau nggak punya uang, pinjam kemudian disalin. Nah, ustadz, saya nggak punya uang untuk beli kitab Riyadus Salihin, ambil, salin, wanten. Ini baru jilid pertama ini. Wah, ini salin ya beh ini. Ya, ini plus penjelasannya tadi. Ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya sering ngajar. Apa yang sudah didapatkan ajarkan. Ini faktor pertama. Seperti yang biasa dilakukan oleh thalibul ilm. Faktor yang kedua adalah faktor bakat yang telah diberikan oleh Allah. Ya, bakat yang telah diberikan oleh Allah dan ini nggak bisa ditiru, tapi bisa di apa? Bisa diminta. Ya, kita doa kepada Allah, siapa tahu kita ini akan mendapatkan apa? Kemampuan. Dulu seorang ulama bebal otaknya, sebagaimana diriwayatkan oleh sebuah riwayat bahwasanya Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari, itu dulu orang atau seorang anak yang bebal otaknya. Namanya, makanya dinamakan Ibnu Hajar. Anak yang berotak apa? Batu. Ya, tapi ini adalah sebuah riwayat. Ya, walaupun ada mungkin juga sisi kebenaran, karena sebagian ulama mendapatkan taufik menghafal kuat itu diantaranya adalah dengan doa. Ya, dengan doa. Seorang ulama berdoa dia ketika minum air zam-zam. Ya Allah, berilah aku kekuatan hafalan seperti kekuatan Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, sambil minum zam-zam. Demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.